Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya hamba Allah dari Tangerang. Mau tanya Buya, apa benar jodoh itu tergantung pada diri kita sendiri? Maksud kami tentang baik buruknya. Kalau misalnya kita tidak baik, maka jodoh kita pasti seperti kita juga. Apa benar begitu Buya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Memang at-tayyibuna lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibin. Dalam Al-Quran disebutkan orang baik-baik itu laki-laki baik untuk perempuan baik-baik, perempuan baik-baik laki-laki baik. Itu apa? Umumnya begitu. Artinya begini, itu pendidikan bagi kita. Kalau memang engkau menginginkan orang baik, maka berusahalah engkau menjadi orang baik. Pendidikannya gitu. Kalau pengen mancing itu selera ikan yang kau pancing, jangan selera dirimu. Mentang-mentang seneng bakso pedes, mancing ikan pakai bakso sambal, enggak diterima sama ikan. Kalau engkau pengen mancing laki-laki yang soleh, ya anak perempuanku yang soleha, anggap saja yang belum soleha. Kalau kamu ingin memancing laki-laki soleh, berusahalah untuk menjadi soleha. Ketemu judul ya nanti. Kenapa? Kalau dirimu belum soleha, menginginkan orang soleh itu teramat jauh. Karena dia pun juga yang soleh menginginkan yang soleha. Di saat dirimu tidak soleha, jauh. Biarpun ada orang yang menikah, yang satu solehah, yang satu tidak soleh, mungkin. Akan tapi umumnya begitu. Ini pendidikan bagi siapapun yang ingin mencari pasangan, itu harus paham makna at-tayyibuna lit-tayyibat. Kalau laki-laki baik itu untuk perempuan yang baik, maka ketahuilah laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Maka wahai perempuan, berusahalah engkau menjadi baik agar dapat laki-laki baik. Ada ayatnya, at-tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Jika engkau menghendaki perempuan baik itu, benah diri baru boleh mendapatkan dia. Ngelamar baru dianggap. Mengelamar kamu belum benah diri, siapa kamu? Kan gitu. Nah, ya. Oh, mertuamu yang enggak mau. Nah, benah diri, oke. Baru nanti ketemu. Biarpun pada kenyataannya nanti, ada pernikahan ternyata baik, tidak ketemu baik. Nah, nanti ada contoh. Contoh baik dengan baik baginda Nabi SAW dengan Sayyidat Aisyah, Sayyidat Khadijah. Okay. Ada Nabi Lut, Nabi Nuh. Suami baik, istri tidak baik. Itu contoh. Artinya apa? Jika engkau menjadi suami kok ternyata punya istri tidak baik, tidak boleh berubah menjadi tidak baik karena istri tidak baik. Tetap bertahan dengan kebaikan seorang suami. Sama tiba-tiba ada seorang wanita di bawah naungan ketidakbaikan Firaun, istrinya seorang soleha. Ayo, istri Firaun seorang yang soleha. Artinya mungkin sekali seorang wanita yang baik di bawah naungan seorang laki-laki tidak baik. Contoh untuk kita jadikan contoh. Contoh bukan sekedar kita baca. Artinya apa? Jika engkau adalah, semoga ini baik semuanya, suaminya baik, istri baik, ini sebuah contoh. Jika dirimu seorang laki-laki yang baik, anda dekat kepada Allah, kok tiba-tiba dapat, bukan anda, saya tidak tega anda. Jika ada seseorang yang dia diberi oleh Allah segala kebaikan, dia baik, Masya Allah, soleh. Kok tiba-tiba orang tersebut dapat jatah istri tidak baik? Maka tidak boleh berubah gara-gara istrinya tidak baik. Tetap dengan pendirian kebaikannya. Sampai kapan? Sampai dia mati atau dia maksud istrinya mati. Karena ada contohnya. Siapa Nabi? Nabi Nuh. Baik. Sama. Jika ada seorang wanita yang baik, solehah, kok ternyata subhanallah punya suami enggak karu-karuan, solat susah ini ya, tetap dengan pendiriannya. Tidak boleh berubah menjadi seperti suaminya, tapi dia tetap baik karena ada contohnya. Semoga anda adalah suami baik, istri baik, indah. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab.